kusuku nangin manangin ku sarake nangengen ca ingat terpusuku gambar dengan ca si ku lukiskan gelang dengan ca si ku tuliskan lanai bohong beralintur lang beramasa. Bila keku sangka, sitik bela ku duga, ibahan dua ku bagi kerbo kundu. Lau mecihu ke peterida, lau megemur ke peterinam, lau eskenalanai ke ngata cuan. Gundari wariwa. Bila aku sangka